negeri yang begitu indah. Inilah cerita dari negeri surga, negeri yang begitu kaya. Apa saja ada dari hasil laut hingga hasil isi buminya. Apa saja ada dari hasil ladang hingga hasil isi hutannya. Sayang, sayang, sayang, sayang, masih saja impor beras. Sayang, sayang, sayang, sayang, juga impor garam. Sayang, sayang, sayang, sayang, masih kirim orang untuk bekerja di negeri seberang. Import gua, sayang, sayang, sayang, sayang, juga antri minyak. Sayang, sayang, sayang, sayang, harus beli air dari mata air gunungnya sendiri. Yeah, yeah. You're my